Saya mau bertanya Ustaz, di desa saya ada yang ingin berkorban, tapi banyak orang yang bilang kalau uangnya itu dari hasil yang bisa dibilang kurang baik. Kalau nanti setelah hewan korban itu telah disembelih dan dagingnya dibagikan, hukum bagi yang menerima bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian terkait berkelindan juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang sifatnya bisa sejenis, ya, semacam bagaimana menerima undangan, kan, dari satu sosok atau pihak yang diduga pekerjaannya misalnya kurang baik, atau menerima hadiah atau sumbangan dan sejenisnya. Terkait persoalan ini, hukum syariat memberikan pendekatan dengan mengklasifikasikan hal ini pada dua bagian utama, ditinjau dari zat dan sifat. Zat adalah entitas benda, ya, materi yang akan diberikan itu. Ya, jenisnya seperti apa? Apakah langsung bersumber dari yang diharamkan oleh syariat, baik dari langsung bendanya atau karena diperoleh satu perbuatan yang memang dinilai itu mutlak haram. Jangankan oleh syariat, hukum positif satu negara pun menganggapnya haram. Contoh yang langsung bendanya haram secara syariat, misalnya mirasan tika, minuman keras dan narkotika. Kan? Itu sifatnya langsung haram karena zatnya. Kemudian yang kedua, tadi karena memang dihasilkan oleh satu aktivitas yang dianggap, diduga, bahkan secara hukum syariat sama sekali dihukumi dengan haram. Dan hukum positif dunia pun itu bukan sekedar mengharamkan, melarangnya, tapi juga mencegahnya. Ya, seperti hasil dari perampokan, ya kan? Pencurian, korupsi yang terlihat nyata kebenarannya dibuktikan oleh hukum-hukum positif yang sudah ada. Maka yang seperti ini itu haram untuk diterima, ya kan? Dan sedapat mungkin dengan cara yang terbaik kita bisa menghindarinya. Ada orang misalnya ingin ngasih minuman keras, ya kan? Walaupun dalam momen jamuan hidangan tertentu, atau Anda misalnya ada di perusahaan family gathering, ya, kumpul keluarga atau jamuan dengan teman-teman sejawat atau dari mitra, perusahaan mitra misalnya. Nah, sedapat mungkin bisa menghindari itu dengan cara yang halus. Ya, Anda bisa mengatakan, mohon maaf, saya ini ada satu hal yang kurang cocok dengan minuman ini, kalau saya minum ke tubuh saya agak kurang enak misalnya, ya, atau makanan tertentu Anda lebih memilih misalnya air bening saja atau air mineral dan sejenisnya. Kemudian pun demikian dari hasil harta yang diketahui secara pasti ini dari harta perampokan, dari harta korupsi dan sebagainya, maka dilarang Anda menerimanya, ya kan? Dan bisa meninggalkan itu dengan cara yang lebih santun. Ya, misal ada yang mau nyumbang ke masjid, atau misalnya nyumbang semacam hewan kurban, dan Anda tahu dibuktikan secara faktual, ya, secara hukum juga positif bahwa ini hasil dari harta yang tidak dibenarkan, maka Anda bisa mengatakan dengan cara-cara yang halus, misalnya, mohon maaf, di sini kuotanya sudah habis, jadi nggak bisa menerima yang ini, ya kan? Mohon maaf, di sini misalnya sudah tidak memungkinkan karena sudah terlampau penuh, mungkin di tempat lain bisa ada untuk penerimaannya. Nah, ini kalau dipastikan seperti itu.